Weh, HKT, itu kamu kok punya naik tua itu? Jaya mana? Bane, kenapa bikin begitu kan? Ayo, mau Bane mau kita pukul kan? Bagaimana kita lanjut ke pulang saja? Hai Nong, kita lanjut. Main cantik kurang licik tapi ada kurang tatik, mau karet salah bidik ketahuan naru sakit ih. Main-main di belakang tapi sayang salah orang, main-main naru doan hati-hati masuk jurang. Mama ya tidak suka coba bilang rabak, malam harus jalan bilang itu deh buka kamar sapolo rabak jalan. Aduh bila tambah merah tapi itu biar sudah ada kok pemain juga. Belakang kau bermain di rumahnya saat juga pemain putar haluan karena saat sudah ketahuan. Stop kelakuan karena memang keterlaluan, lewat batas. saja daripada tambah perkara. Sekarang bilang apa karena sudah terlanjur basah. Jadi libur panjang itu yang saya mau bilang. Mulai dari sekarang kata-kata kamu pegang sampai kau masuk ke dalam liang. Betul Jun. Bagaimana? Monggo Mas dilanjutin. Aduh, kenapa lagunya stop? Kalau misalnya saya patar naik itu belum puas nih.